Sahabat-sahabat Indonesia yang super, dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Mada Teguh Golden Ways. Hari ini topik kita adalah hidup ini tidak sementara. Lalu kita bicara mengenai konsep waktu, lalu kita bicara mengenai problema-problema dari sahabat-sahabat Indonesia yang super yang berada di ruangan studio bersama dengan kami. Lalu Pak, saya ingin bertanya satu pertanyaan, sebenarnya cukup simpel, tapi ada teman-teman saya yang mengatakan kalau aduh, hidup ini rasanya seperti pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya dan itu melelahkan, Pak. Ya. Bagaimana komentar Bapak mengenai hal ini? Betul sekali. Berapa banyak orang yang capek sekali bangun pagi, kerja lagi. Kerja lagi, kerja lagi, gitu kan? Nanti enak kan tidur lagi. Nah, nih. Katanya Khalil Gibran, work is love made visible. Pekerjaan adalah kasih sayang yang dibuat kelihatan. Kalau kita sayang istri, kita akan bekerja keras bagi kemuliaannya. Kalau kita sayang anak, kita akan bekerja keras bagi penyiapan kehidupan yang baik di masa depan. If you love yourself, kita akan bekerja keras menjadikannya tampil sehat, ceria, damai, cerdas, if you love yourself. Nah, orang-orang yang mencintai pekerjaannya selalu merasa kekurangan waktu. Orang-orang yang tidak memiliki kecintaan pada apapun, waktunya panjang untuk tidak melakukan apapun. Perhatikan itu. Dan orang-orang yang hanya memikirkan dirinya gampang sedih. Karena kesedihan adalah proses mengasihani diri sendiri. Orang-orang yang sibuk mengasihani orang lain, membantunya keluar dari penderitaan, tidak sempat bersedih hati. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Silakan tolong angkat tangan Anda apabila Anda ingin bertanya. Bapak, saya persilakan Pak. Pak Mario, ya. Saya Adi Ruhyat dari Bandung. Yes, Bapak. Ya, tadi Bapak mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan atau usahakan di dunia ini akan berdampak atau menentukan kehidupan, kesuksesan kita di akhirat atau di kehidupan yang mendatang. Tapi saya berpendapat bahwa tidak semua kesuksesan di dunia ini akan berdampak baik atau sukses juga di akhirat nanti. Apa pendapat Bapak? Terima kasih. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, yuk kita masuk dulu kepada definisi dari sukses. Orang-orang yang sukses, yang berhasil adalah orang yang menjadi orang baik. Kita menyempitkan pengertian sukses dengan hanya banyak uangnya, luas tanahnya, tinggi pangkatnya. Itu baru komponen pembentuk sukses. Keberhasilan itu jadi orang baik, orang kaya yang kekayaannya dikumpulkan dengan cara tidak jujur, itu orang gagal jadi orang baik. Dia hanya berhasil mengumpulkan harta, yang jumlah hartanya menentukan jumlah hukumannya. Iya. Orang mencapai pangkat tinggi dengan cara-cara yang tidak hak, itu menentukan ketinggian jatuhnya. Berhasil itu jadi orang baik. Maka tidak ada orang sukses di dunia yang tidak sukses setelah kehidupan ini. Karena orang baik hidupnya baik nanti. Itu. Terima kasih Pak Mario. Silakan mohon angkat tangan lagi untuk yang ingin bertanya. Bapak yang... Ya, Bapak saya persilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak Mario, yes. Tadi saya mendengar alasan bahwa hidup ini tidak sementara dikarenakan karena jiwa. Yeah. Jiwa yang seterusnya akan hidup gitu. Tapi saya ada keraguan atau ada pertanyaan yang mendasar, yaitu bagaimana dengan, mohon maaf, orang yang sakit jiwa. Dia terlihat tidak hidup, dia terlihat kosong, dia terlihat mati di dalam raga yang hidup. Itu aja, terima kasih. Dengan Pak siapa, ya, maaf Pak? Dodi. Pak Dodi, oh, ya. Terima kasih Pak Dodi. Ya. Pak Dodi, Anda lihat kadang-kadang ada orang jiwa tersenyum-senyum sendiri melihat orang banyak? Bagaimana kita bisa menghakiminya bahwa dia yang salah? Dia tersenyum, kita memuliakan orang-orang tidak jujur. Mengagumi, lihat. Artis selingkuh, wah di interview macam-macam. Rating programnya naik karena ada yang mengkhianati anak-anaknya, suaminya, lihat. Ini tersenyum karena mungkin dia memiliki kebijakan yang sederhana. Jangan kita judge orang lain, jangan kita hakimi orang lain, bahkan saudara kita yang sedang gila itu sebagai tidak punya jiwa. Punya jiwa. Dan kalau betul-betul jiwanya sakit, bagaimana Pak Mario? Itu untuk menguji jiwa-jiwa yang sehat seperti kita, apakah berkasih sayang. Ada kemungkinan ya dia sembuh? Belum tentu. Belum tentu. Tapi berkasih sayanglah. Karena orang-orang yang disedihkan, dimurungkan karena ada anaknya yang sakit, itu kan sedang disiapkan menjadi pribadi yang lebih besar. Tolong diingat bahwa hati yang dilukai karena kesedihan menjadi lebih dalam dan lebih besar untuk menerima kebijakan. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk penanya berikutnya. Silakan. Ya, silakan. Silakan berdiri. Ibu, silakan Ibu. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Saya Indah Sulistiawati dari Tangerang. Yang ingin saya tanyakan, terkadang saya merasa terganggu dengan rasa takut yang belum tentu terjadi, sehingga membuat saya ragu untuk maju, seperti takut salah, takut tidak berhasil, takut gagal. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Terima kasih. Super sekali. Biasanya tepuk tangan ya. Kekhawatiran, sahabat Indonesia yang super. Kekhawatiran Anda tidak membatalkan apapun yang akan terjadi, tetapi pasti menyadap kekuatan Anda hari ini. Siapapun yang mengkhawatirkan keburukan yang akan terjadi, tidak membatalkan apapun, tetapi membatalkan kemampuannya hari ini untuk menjadi pribadi yang tahan terhadap apapun yang terjadi. Berhenti berkhawatir, mengisi diri dengan kekhawatiran, khawatirlah diri kalau tidak bekerja keras. Itu. Thank you, sir. Baik, pemirsa, kita break sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, tentunya di Mario Teguh, Golden Way.